بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند إعداديين kita langsungkan barakallahu fikum membaca syarah hadith al-azim, hadith yang berbicara tentang sifat al-awliya, sifat dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan berperperangan, peperangan bersamanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu 'alayhi. Tiadalah hambaku mendekatkan diri kepadanya, kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari amalan-amalan yang difardukan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dia pakai mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya yang dia pakai melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia pakai bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia pakai berjalan. Wa la in sa'alani la u'tiyanna, dan jika dia meminta kepadaku, kata Allah Azza wa Jal, niscaya aku akan benar-benar memberinya. Wala in ista'adzani la'u'idzannah, dan bila dia meminta kepadaku perlindungan, aku benar-benar melindunginya. Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qawdi nafsil mu'min. Tiadalah dan tidak aku taraddud, maju mundur dari sesuatu yang itu adalah perbuatan saya, dari mencabut nyawa orang yang beriman. Dia tidak menyukai kematian, dan aku pula tidak suka, tidak menyukai menyakitinya. Wala budda lahu minhu, namun itu adalah sesuatu kemestian, kematian itu. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, hadha hadithun jalilun, أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم. Ini adalah hadis yang agung, hadis yang paling mulia, paling tinggi dalam mensifati para wali dan menyebutkan keutamaan para wali-wali Allah dan kedudukan-kedudukan mereka. Fa akhbara anna mu'adata awliyaihi mu'adatun lahu wa muhabarabatun lahu. Dia memberitakan bahwa memusuhi wali-wali Allah adalah memusuhi Allah Azza wa Jalla dan memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana mutasaddiyan li'adawati rabbi wa muharabati malikil malik fa huwa makhzul. Maka barang siapa yang tampil berani menghadang, memusuhi Ar-Rabb dan memerangi Malikul Malik, pemilik segala sesuatu, maka dia adalah makhzul, orang yang terhinakan. Allahu Akbar. Wa man takaffalallahu bidzabbi anhu fahuwa mansur. Dan barang siapa yang Allah telah menjamin dia untuk membelanya, untuk menolongnya, maka dia adalah mansur, orang yang tertolong. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menjamin dia untuk membelanya, maka dia adalah orang yang selalu tertolong. Kenapa hal itu mereka dapatkan, para wali-wali tersebut? وَذَلِكَ لِكَمَالِ مُوَافَقَةِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ لِلَّهِ فِي مَحَابِّهِ. Yang demikian itu karena kesempurnaan wali-wali Allah itu dalam mencocoki karena Allah apa yang dicintai oleh Allah. Karena para wali-wali itu benar-benar sejalan, sesuai, muwafaqah, ketemu dan bertemu dengan apa, pada apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan dia pada apa yang dicintai oleh Allah dengan Allah Jalla wa Ala, lillahi, karena Allah. Dia melaksanakan ketaatan itu karena Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ahabbahum wa qama bi kifayatihim wa kafahum ma ahammahum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencintai mereka. Allah Azza wa Jalla bangkit, tampil untuk memberikan kecukupan kepada mereka dan mencukupi apa yang mereka inginkan. Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada dari wali aul waliyun min awliya illa, mulai dari para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in yang dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibiarkan dari kehidupan dunia, atau dibiarkan tidak dibela dan ditolong, atau dibiarkan untuk disakiti selalu, tidak. Allah Azza wa Jalla akan memberikan barakallahu fikum kemenangan di dunia sebelum kelak di akhirat. Kita masih mengingat kisah An-Nablusi rahimahullahu ta'ala, bagaimana barakallahu fikum ketabahan dan keberanian beliau untuk menghadapi penyiksaan dari kaum Syiah Rafidah, dikarenakan beliau membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sampai dibayar seorang Yahudi untuk menguliti barakallahu fikum, sampai kemudian di saat dikuliti dzakal alim al-imam an-nablusi rahimahullahu ta'ala, sampai tidak tega si Yahudi yang dibayar itu oleh kekuasaan Rafidhah di saat itu. Lalu kemudian dia menancapkan pisau ke hatinya atau ke jantungnya, barakallahu fikum, syafaqatan wa rahmatan lahu, karena belas kasihan dan iba melihat dia kesakitan. Tetapi di saat dikuliti kulitnya, tidak ada yang keluar kecuali kalamullahi azza wa jalla. Ini adalah sesuatu yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Terus diulang. Sampai kemudian si Yahudi tersebut benar-benar iba dan belas kasihan, langsung menusuk pada jantungnya agar segera meninggal dunia, barakallahu fikum dzakal imam. Kemenangan buat ahlus sunnah wal jamaah dalam sepanjang masa, barakallahu fikum. Agar kita mengetahui bahwa ternyata sampainya sunnah Rasul alaihissalatu wassalam kepada kita ini melalui pengorbanan yang berat para a'immatus sunnah wa ulama'iha. Sampainya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita melalui sebuah perjuangan besar dan pengorbanan yang berat yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Agar jangan sampai kita menganggap ujian mungkin dari masyarakat kita tidak menyukai, mencela kita, atau memusuhi kita, atau mungkin menuding dan menuduh kita. Sabarkan. Sunnah ini memang sangat erat hubungannya dengan ujian-ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun nuqtatun muhimmah, catatan yang sangat penting, di belakang ujian atau melalui ujian dan cobaan itulah Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat hambanya, barakallahu fikum. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hambanya, rahimani wa rahimakumullah. Allah yang memberikan kecukupan kepada mereka. Kita langsungkan, thumma dzakara sifatal awliya as-sifatal kamilah. Lalu kemudian beliau menyebutkan sifat para wali dengan sifat yang sempurna. Wa anna awliya Allah humul ladzina taqarrabu ila Allah bi ada'il fara'idhi awwalan min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar wa jihadin wa qiyamin bi huquqihi wa huquqi 'ibadihil wajibah. Kata beliau bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah melalui pelaksanaan yang wajib. Wajib. Awalan ini pertama. Dia berupaya untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang wajib. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, jihad, melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan menunaikan hak-hak hamba-Nya yang wajibah. Setelah mereka, orang yang menjaga amalan-amalan yang wajib, tentu ini sebuah barakallahu fikum, ya, pemberitahuan yang sangat agung bahwa wali-wali Allah Azza wa Jalla orang yang benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya, barakatikum, kemudian zakatnya, bila dia punya ya kemampuan dan sudah sampai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, puasa, berhaji, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini termasuk kewajiban di dalam barakallahu fikum agama. Dan termasuk dari sifat-sifat waliullah adalah terus menyeru kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari al-mungkar kemungkaran, sekecil apapun barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mereka lakukan itu dalam rangka taqarruban ilallah. Tidak kemudian supaya dikatakan pemberani, dikatakan orang perhatian, dikatakan ini, enggak. Tetapi dia melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu lillahi azza wa jalla. Nah, berkonsekuensi? Iya. Punya konsekuensi. Di saat seseorang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, konsekuensinya itu paling besar. Loh, kok iya? Iya. Barakallahu fikum. Karena pertama kali yang terganggu dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah iblis laknatullah alaih. Dia akan berupaya untuk kemudian bagaimana padam amar ma'ruf nahi mungkar itu. Padam. Karena ini adalah salah satu jembatan untuk memuluskan usaha-usaha penyesatan dia melalui al-mungkar, melalui ma'ruf dan melalui mungkar. Kok iya? Iya. Betapa banyak, maaf-maaf, mungkin kita semuanya tidak bisa terlepas dalam melaksanakan kebaikan, misalkan kebajikan ma'ruf, terkadang datang ingin riya, ingin dilihat, ingin barakallahu fikum disanjung, ingin. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu adalah pintu kebaikan, tidak akan dibiarkan. Tetapi di saat ada orang yang menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia merasa terusik dan terganggu. Singgahkan, antum lihat para ulama kita di masa yang silam sampai di masa sekarang ini. Di saat mereka tampil menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjadi sasaran celaan, cercaan, tuduhan, kezaliman, berbagai macam penghinaan. Nas'alullah salamatal afiyah. Berkonsekuensi besar. Ternyata ini adalah ibadah wajib, yang itu merupakan sifat dari sifat-sifat wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga wajihad, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jihad kita di masa sekarang ini, sebelum jihad mengangkat senjata, adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ar-radu ala ahlil bid'i mujahid. Seseorang yang membantah orang-orang yang menyimpang di dalam agama, maka dia adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya besar. Ya, namun disinilah letak waliullah yang terus menyuarakan al-ma'ruf dan mencegah dari al-mungkar. ثُمَّ انْتَقَلُوا مِنْ هَذِهِ الدَّرَجَةِ إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ. Setelah dia berupaya, wali-wali Allah tersebut, melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang wajib, lalu mereka pindah ke derajat yang keberikutnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan nawafil, yang sunnah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Catatan yang sangat penting. Salah satu saja yang sering kurang mulus kita melaksanakannya, ibadah sholat. Yang kita bangun dalam sehari semalam 5 kali. Betapa besar ujiannya di dalam melaksanakan yang wajib tersebut. Walaupun kita sudah belajar sunnah Nabi SAW, menyadari nilai kekhusyuan, mengerti bagaimana barakallahu fikum, kita tahu betapa hebat memang manuver dan bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih. Padahal kita belajar sunnah, kita belajar tauhid, kita belajar ahkam, hukum-hukum di dalamnya. Tetapi betapa keras permusuhan setan, terlebih khusus di dalam ibadah sholat kita. Apa yang kita tidak ingat di perjalanan kita menuju sholat, sudah tidak ada niatan kecuali sholat, segera tiba-tiba ketika takbiratul ihram, terkadang didatangkan itu semua, dibayangkan itu semua, terkait dengan barakallahu fikum hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya subhanallah. Ini dalam satu amalan yang wajib. Berarti waliullah, dia benar-benar menjaga yang wajib, kendati pun dia menemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dia tampil dan bangkit untuk melaksanakan amalan-amalan yang bersifat mustahab, yaitu sunnah. Kata beliau, fa inna kulla jinsin minal ibadat alwajibah masyru'un min jinsihi. Nawafilu fiha fadailu azimatun tukammilul faraidha wa tukammilu thawabaha. Allahu Akbar. Sesungguhnya semua jenis-jenis ibadah yang wajib, masyru', disyariatkan, termasuk di min jinsihi, dari jenis amalan yang wajib itu, padanya min jinsihi, dari amal itu sendiri ada nawafil. Contoh misalkan sholat sunnah. Sholat sunnah ini merupakan jenis sholat dari sholat yang fardu, amalannya ya sama, tapi dibagi menjadi amalan yang wajib dan amalan yang nawafil, yang sunnah. Ternyata pada amalan yang sunnah tersebut terdapat keutamaan-keutamaan yang besar. Apa keutamaannya? Satu, menyempurnakan yang wajib. Tadi sudah kita menemukan betapa sering kita kurang dalam melaksanakan yang wajib. Barakallahu fikum. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dari jenis yang sama amal itu ada amalan yang sunnah untuk menyempurnakan kewajiban itu. Contoh misalkan puasa. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah untuk menyempurnakan puasa yang wajib. Ya, di saat kita melaksanakan barakallahu fikum puasa Ramadan, Allah Azza wa Jalla gandengkan dengan adanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Amalan sunnah untuk kemudian menambal kekurangan yang ada pada yang wajib itu. Barakallahu fikum. Dan menambah nilainya. Rahiman wa rahimah. Menyempurnakan nilainya. Wa tukammilu thawabaha. Dan menyempurnakan pahalanya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sekali-kali meremehkan dan mengentengkan amalan-amalan sunnah. Contoh misalkan sholat witir. Kalau kita melihat kondisi kita sulit untuk bangun di akhir malam, dahulukan. Barakallahu fikum. Ya, sebelum kita tidur, kita melaksanakan witir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lakukan, barakallahu fikum. Ini artinya bahwa ihtimam kita salatul duha, ya, salat duha rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu kita sebagai seseorang yang ingin menjadi walinya Allah Azza wa Jalla, ya, yang gemar untuk menambal amalan-amalan yang wajib itu dengan amalan-amalan yang sunnah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, jadi fungsi amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib itu, tukammilul fara'idah, menyempurnakan kewajiban-kewajiban itu. Kedua, menyempurnakan thawabaha, yaitu pahalanya. Beliau menjelaskan, fa auliyaullah qamu bil faraidi wan nawafil. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tampil melaksanakan yang fardu, yang wajib, kewajiban-kewajiban, dan juga amalan-amalan sunnah nawafil. Karena itulah, fatawallahum wa ahabbahum wa sahhalalahum kulla tariqin yuwassiluhum ila ridah. Allahu Akbar. Lalu Allah Azza wa Jalla mencintai mereka, tawallahu, menolong mereka, mencintai mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, semua jalan atau setiap jalan yang akan menyampaikan mereka kepada ridhonya. Barakallahu fikum. Ya, hal ini tentunya harus kita tanamkan pada diri-diri kita. Apalagi kita sebagai al-ab, apalagi kita sebagai al-um, yang akan menjadi teladan bagi putra-putri kita. Amalan-amalan yang sunnah, terlebih al-um di rumah, terkadang mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib. Ya, banyak yang mengganggu dirinya, sudah beban. Maka tentunya al-um harus berupaya untuk menambal, ya, kewajiban-kewajiban itu dengan amalan-amalan sunnah. Kalau kita melihat bahwa diri kita tidak mampu untuk kemudian menutupnya dengan witir, witir sebelum kita tidur, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kita sebagai kedua orang tua harus memberikan teladan kepada putra-putri kita. Wa waffaqahum wa saddadahum fi jami'i harakatihim. Allahu Akbar. Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, di samping Allah membela, menolong mereka, mencintai mereka, dan memudahkan kepada mereka semua jalan yang akan menyampaikan kepada ridhonya, dan Allah memberikan taufik, wasaddadahum, dan meluruskan mereka dalam semua harakatihim, gerak-gerik mereka. Fa in sami'u, sami'u billahi. Kalau mereka mendengar, maka mereka mendengar billahi, dengan Allah. Apa maksudnya? Wa in absaru falillahi. Kalau mereka melihat, maka melihatnya itu lillah, karena Allah. Wa in batashu au mashau fa fi ta'atillah. Kalau mereka bekerja, kalau mereka berjalan, maka bekerja dan berjalannya fa fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada wali-walinya bersamaan wa ma'atas didihi lahum fi harakatihim, bersamaan Allah meluruskan buat mereka dalam gerak-gerik mereka. Para wali-wali Allah itu ja'alahum mujabid da'wati, Allah jadikan mereka itu adalah orang yang diterima doanya. Ya Allah, barakallahu fikum. In sa'aluhu a'tahum masaliha dinihim wa dunyahum. Kalau mereka meminta, ya, wa in sa'aluhu, mereka meminta kepada Allah, Allah memberikan kemaslahatan buat agama mereka dan buat dunia mereka. Allah jadikan para walinya itu mustajabud doa, mustajab doanya. Kalau mereka meminta, Allah berikan kepada mereka kemaslahatan yang terkait dengan dunia mereka, agama mereka dan juga dunia mereka. Ya, mungkin di masa-masa sekarang ini kita mendengar, merekam suara sumbang dari saudara kita terkait dengan perekonomian misalkan. Wah, pemerintah dihabisi, dicela, gara-gara tidak ada yang mau melakukan koreksian terhadap diri-diri mereka. Kalau mereka itu benar-benar berada di atas akidah, tentu pertama kali yang mereka lakukan adalah melakukan koreksian terhadap diri. Dia tidak akan mengkambing hitamkan siapapun. Pertama, karena terkait dengan urusan hidup, kebutuhan hidup, rezeki hidup sudah ada dalam suratan barakallahu fikum. Apapun terjadi di sebuah negeri, taruhlah krisis moneter terjadi, seseorang yang berakidahlah yang akan paling tenang dan paling tenteram. Mau kondisi apapun, maka ketentuan rezeki tidak akan berubah dari catatan. Nah ya, dulu kalau musim seperti ini, waduh, laris ini. Tapi, lah terus, mau salahkan siapa? Mau tapi itu mau nyalahkan siapa? Mau ngarahkannya kemana kok tapi-tapi? Kok ada tapinya? Ya, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua dalam aturan Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar menjadi walinya Allah Azza wa Jalla, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah akan memberikan jaminan kepadanya. Barakallahu fikum. Allah telah menjamin kecukupan mereka rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat dia tampil atau menjadi wali min awliya illahi azza wa jalla, tadi sudah disebutkan keutamaan hidup mereka-mereka yang menjadi wali Allah, sudah dijelaskan di depan ciri walinya Allah yang mana. Orang yang menjaga yang wajib, memperhatikan yang wajib, lalu juga memperhatikan amalan-amalan yang sunnah sifatnya. Barakallahu fikum. Nah, jika mereka meminta, maka Allah akan penuhi mereka, berikan apa yang mereka minta terkait dengan kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Adakah nikmat yang besar, paling besar di dalam hidup daripada kemaslahatan agama yang kita peroleh? Ya, hafidhani wa hafidhakumullah. Mungkin taruhlah tadi kondisi, ya, paceklik terjadi, maka tidak ada yang menjadikan kita bersyukur di saat itu daripada kita diberikan kemaslahatan terkait dengan agama. Kita tidak mencela, kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak menyalahkan siapapun, namun kita yakin itu adalah sebuah ketentuan yang harus dijalani oleh seluruh makhluk ini. Wa in ista'adzuhu minasyururi a'adzahum. Kalau mereka meminta perlindungan dari kejelekan, Allah lindungi mereka. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu semua, la tofa bihim, Allah melembuti mereka. Fi kulli ahwalihim, dalam setiap kondisi mereka, para wali-wali Allah tersebut. Walaula annahu qadha ala ibadihi bil maut, kalaulah Allah tidak menentukan atas hambanya kematian, la salima minhu awliya, niscaya yang akan selamat darinya adalah para wali-walinya. Kenapa? Li'annahum yakrahuna, karena para wali-wali Allah itu tidak menyukai yang namanya kematian. Lima syakatihi wa azamatihi, karena beratnya yang namanya kematian, karena besarnya yang namanya kematian. Wallahu yakrahu masa'atahum, Allah tidak menyukai untuk menyakiti para walinya. Walakin lamma kana al-qada'u nafidan kana la budda lahum min, akan tetapi karena itu adalah keputusan yang harus terjadi, maka itu terjadi pada diri mereka. Kemudian beliau menjelaskan, fabayyana fi hadzal hadits sifatal awliya wa fadailahumul mutanawwi'ata wa husul mahabbatillahi lahum allati hiya a'zamu ma tanafasa fihi al mutanafisun wa annahu ma'ahum wa nasiruhum wa muayyiduhum wa musaddiduhum wa mujibu da'awatihim. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis tentang sifat para wali, keutamaan-keutamaan mereka yang bermacam-macam, terwujudnya kecintaan Allah buat mereka, yang kecintaan Allah itu adalah perkara yang paling besar yang berlomba padanya orang-orang yang pantas berlomba. Bersamaan dengan itu, cinta Allah kepada mereka, Allah bersama mereka, Allah membela mereka, Allah menolong mereka, Allah meluruskan mereka, dan mengabulkan da'awatihim, doa-doa mereka. Wa yadullu hadzal hadits ala itsbati mahabbatillah wa tafawutiha li awliyaihi bihasabi maqamatihim. Hadits ini juga bercerita tentang penetapan sifat cinta bagi Allah dan berbeda-bedanya tingkat kecintaan itu terhadap para walinya sesuai dengan kedudukan mereka. Barakallahu fikum. Kecintaan Allah kepada walinya tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan kedudukan para wali tersebut, rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menjelaskan, wa wasafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li awliyaillah bi ada'il faraidi wal ikthar minan nawafil mutabiqan li wasfillahi lahum bil imani wat taqwa fi qawlih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati para wali Allah dengan orang-orang yang menunaikan kewajiban, orang-orang yang memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sifat ini sesuai dengan apa yang disifati oleh Allah tentang wali-walinya dengan iman dan takwa di dalam firman-Nya surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak dirundung kesedihan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Allahu Akbar. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mesti seperti yang terjadi di masyarakat, wali itu kalau sudah melakukan yang aneh-aneh. Sudah berhaji, kalau belum berhaji hatamu melakukan aneh-aneh, enggak dikatakan wali. Ya berhaji, melakukan yang aneh-aneh di luar kebiasaan. Barakallahu fikum. Ya. Pokoknya apapun bentuk keanehan yang tidak dilakukan. Jadi gampang untuk kemudian mendapatkan tingkat kewalian ya di tengah-tengah masyarakat. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ciri wali itu atau sifat wali itu ternyata sesuatu yang sangat-sangat-sangat mudah untuk mengetahuinya. Pertama, iman yang ada pada dirinya. Kedua, ketakwaan yang ada pada dirinya. Karena iman itu tidak rata pada setiap hamba. Ini imannya yang mungkin lebih tinggi, yang itu lebih rendah, yang itu. Berarti tingkat kewalian di sisi Allah itu ya berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaan. Di saat imannya itu dibenahi dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan apa yang menjadi pelanggar keimanan dan perusak keimanan. Konsekuensi-konsekuensi iman dia kerjakan dan laksanakan, berarti tingkat kewaliannya di sisi Allah Azza wa Jalla tinggi. Tambah tinggi. Tambah tinggi. Barakallahu fikum. لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَشْمَلُ الْأَقَائِدَ وَأَعْمَالَ الْقُلُوبِ وَالْجَوَارِحِ وَالتَّقْوَى تَرْكُ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ. Beliau menjelaskan, siapapun dia beriman dan bertakwa, maka dia adalah walinya Allah. Barakallahu fikum. Karena iman mencakup aqaid, semua bentuk keyakinan harus dibenahi. Ya. Seperti mungkin yang sudah dijelaskan oleh asatidzah bahwa mulai kita mengenal keimanan ternyata sarang-sarang khurafat dan juga takhayulat keimanan yang kita miliki kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit khurafat larinya. Kejadian khurafat. Itu khurafat. Iman kita tidak ada pengaruhnya. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menyebutkan, iman itu mencakup semua bentuk keyakinan. Kedua, iman itu mencakup semua amalan-amalan. Baik amalan lahiriah ataupun batiniah kita. Amalan hati dan amalan seluruh anggota badan. Ini iman. Kemudian beliau mengatakan, takwa itu meninggalkan perkara-perkara yang muharramat. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang yang mampu sekarang, sebentar jatuh. Besoknya bangkit, sebentar jatuh lagi. Ada orang yang mampu bertahan terus. Maka derajat kewalian di sisi Allah berbeda-beda tergantung dari tingkat iman dan ketakwaan yang kita miliki. Namun yang namanya waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Terakhir beliau wa yadullu ala aslin azimin. Hadis ini menunjukkan satu perkara atau prinsip yang besar, yaitu وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل. Amalan-amalan yang wajib lebih didahulukan dari an-nawafil, amalan-amalan yang bersifat sunnah. Contoh, seorang gemar qiyamul lail. Ya, tapi ketika sholat subuhnya antum tidur, tiba-tiba mau ngangkat tangannya saja sudah tidak mampu. Mau tasyahud tidak mampu karena matanya ini, ya itu adalah kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Kalau Allah Azza wa Jalla anugerahkan untuk qiyamul lail, maka harus kita menyadari. Jangan sampai los sampai waktu subuh nanti, kemudian kita tidak mampu. Coba kasih tenggang untuk kemudian bisa beristirahat, ya tidur sesaat, untuk kemudian bangun melaksanakan ibadah salat barakallahu fikum subuh. Ya. Demikian juga terkadang kita melihat para hurras, yaitu yang apa namanya berjaga di malam hari, ya. Maka disinilah letaknya al-imam untuk memperhatikan hukukihim, hak-hak mereka barakallahu fikum yang berjaga di malam hari untuk kemudian kemaslahatan. Ya tentu hukuk mereka ya diperhatikan, jangan sampai mereka kemudian mengantuk ya sampai terganggu ibadahnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam, beliau mengatakan barakallahu fikum wa yadullu ala aslin azim. Ini menunjukkan prinsip yang besar, yaitu bahwa al faraid, kewajiban-kewajiban itu lebih diutamakan dari an-nawafil, dari amalan-amalan sunnah. Kedua, wa ahabbu ilallah wa aktsaru ajran wa thawaba. Yang fardu itu, yang kewajiban itu adalah lebih dicintai oleh Allah, lebih banyak ganjaran dan pahalanya. Salah satu contoh saja. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, nilainya kata Rasul alaihi salatu wassalam lebih dari dunia dan seisinya. Kapan kita menggenggam dunia dan sisinya? Kapan? Kapan kita mendapatkan seperempatnya? Barakallahu fikum, tidak akan. Tetapi nilai dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kif dengan sholat yang wajibnya. Lah kalau sampai kita ngantuk, tidak berada barakallahu fikum segala-galanya di dalam sholat, mulai dari ya apa namanya imam telah membaca ayat Al-Quran, mulai hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ya bagi ikhwanuna yang berjaga di malam hari, coba ya barakallahu fikum memanfaatkan untuk sesaat tidur, menghilangkan kemudian ketika bangun di waktu subuh itu benar-benar siap untuk melaksanakan yang wajib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Likaulihi, berdasarkan sabda Rasul dalam hadis qudsi tersebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, bahwa mendahulukan barakallahu fikum yang wajib, karena itulah yang disebutkan oleh rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa annahu inda tazahumi yata'ayyanu taqdimul furud 'ala nawafil. Maka di saat kemudian tazahum, tazahum itu berdesak-desakan sebuah kewajiban dan tugas, maka lebih ta'yin lagi, lebih jelas lagi untuk mengedepankan barakallahu fikum yang wajib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum ini penjelasan dari Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hadis sifat al-awliya. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla Allah memasukkan kita ke dalam barakallahu fikum na'am para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan sifat-sifat wali tersebut. Apakah ada kewajiban untuk meminta maaf kepada orang yang telah menyimpang? Maaf dalam hal apa? Ya, kalau engkau telah menyakiti dia dan menzalimi dia, maka tentu anda harus melepaskan diri dari hal itu. Tapi jikalau engkau telah berbicara tentang penyimpangan yang ada padanya, ya, barakallahu fikum, tidak ada maaf. Itu termasuk mimbab al-ingkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amalan engkau adalah besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ya, tentu kalau misalkan kita telah berbuat zalim, kita sakiti, kita ambil hartanya, kita ini, ya tentu harus, walaupun dia adalah orang kafir, bagaimana lagi kalau dia muslim, menyimpang barakallahu fikum. Tapi jika kaitannya dengan penyimpangannya itu, lalu kita dituntut untuk minta maaf, leh, ini adalah barakallahu fikum salah alamat. Yeah. Jadi menjelaskan penyimpangan orang yang menyimpang adalah wajib dalam melindungi al-haq dan juga ikut andil melindungi anak-anaknya muslimin. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah.